Di dalam masalah kemasyarakatan dan kenegaraan, kita menetapkan pemimpin yang dapat memimpin kegiatan dan di dalam Islam. Menurut hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila terjadi interaksi antara dua orang atau lebih, maka harus dapat menunjuk salah seorang di antaranya menjadi pemimpinnya. Hadirin dan hadirat jamaah Jumat yang berbahagia, oleh sebab itulah maka para ulama mempunyai satu pendapat yang hampir mustafak bahwa hukum mengangkat pemimpin di dalam masyarakat Islam adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Di samping itu, Islam memandang bahwa kepemimpinan bukan sekadar pemberian kedudukan, tapi kepemimpinan adalah satu pemberian amanat. Oleh sebab itu, di dalam memilih pemimpin, baik pemimpin keluarga, pemimpin ibadah, pemimpin masyarakat, dan pemimpin negara, kita harus berusaha untuk mencari di antara kita yang paling baik, yang paling mampu menerima amanat, paling bertanggung jawab, dan dapat memberikan teladan baik bagi kita semua. Kita jangan menawarkan satu keinginan untuk hal-hal yang tidak mungkin terpikul oleh kita sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, suatu waktu Ashab Abu Dzar menghadap kepada Nabi, meminta untuk ditunjuk sebagai pemimpin. Maka pada waktu itu Nabi menepuk bahu Abu Dzar sambil beliau bersabda, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha." Abu Dzar, engkau ini termasuk orang yang lemah. Lemah dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Sedangkan kepemimpinan itu adalah suatu amanat. Besok pada hari kiamat, amanat ini apabila tidak dapat ditunaikan dengan baik, akan menjadikan kesusahan dan akan menjadikan satu kesusahan dan menjadikan kita menyesal, jadi penyesalan bagi kita. Kecuali bagi orang-orang yang benar-benar dapat melakukan, menunaikan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Hadirin dan hadirat jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di antara kita banyak sekali yang mempunyai suatu jabatan kepemimpinan ini. Mulai dari pemimpin keluarga, pemimpin kelompok kecil, pemimpin ibadah, pemimpin masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Seluruh bentuk kepemimpinan itu ditetapkan oleh Islam melalui pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih." Seorang imam, seorang pemimpin mempunyai tugas untuk menjaga, menata, mengatur, mengawasi, dan dia akan selalu bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian tugas-tugas kepemimpinan yang harus dipikul sebagai amanat bagi seorang pemimpin, di antaranya yang paling ditonjolkan oleh Islam adalah sikap keteladanan dan tanggung jawab. Jawab inilah yang paling banyak oleh sebagian banyak pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin keluarga. Sikap keteladanan dan tanggung jawab inilah yang paling banyak dilupakan oleh sebagian banyak pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin ibadah, maupun pemimpin negara. Keteladanan dalam bahasa agamanya disebut dengan uswah hasanah atau uswah hasanah. Sangat ditonjolkan sebagai amanat kepemimpinan. Pada waktu Mus'ab bin Nusair, seorang pemuda yang telah dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin umat Islam Madinah yang sedang tumbuh pada waktu itu. Waktu Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah, setelah bayatul ridwan, setelah bayatul aqabah yang pertama dan bayatul aqabah yang kedua, orang-orang Madinah memohon kepada Nabi agar supaya dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh Nabi agar membimbing mereka baik di dalam kehidupan keagamaan mereka maupun kemasyarakatan mereka sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Maka pada waktu itu Nabi menunjuk Mus'ab. Sebelum Mus'ab menjalankan tugas untuk memimpin masyarakat Madinah yang masih muda dan sedang tumbuh itu, Mus'ab dikursus lebih dulu oleh Nabi dalam beberapa hal. Tugas-tugas yang harus dia lakukan sebagai pemimpin umat yang sedang tumbuh di Madinah. Pada saat Mus'ab bin Nusair mau berangkat bersama-sama dengan kelompok orang-orang Islam yang datang ke Mekah dari Madinah, Mus'ab pamit, minta diri kepada Nabi. Dan pada kalimat akhirnya, Mus'ab memohon kepada Nabi, "Nabi, kami mohon untuk mendapatkan pesan dari Nabi. Bagaimana cara yang baik kami menjalankan tugas untuk memimpin mereka?" Nabi menjawab pertanyaan Mus'ab ini hanya dengan dua kalimat. "Ibda binafsik." Mulailah segala-galanya itu dari dirimu sendiri. Kalimat "Ibda binafsik" yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mus'ab ini merupakan satu doktrin kepemimpinan yang universal dan abadi. Seorang pemimpin dituntut oleh agama kita agar supaya dapat memulai segala-galanya dari kita sendiri, bisa memberikan teladan yang baik bagi yang lain. Di dalam kehidupan keluarga, sekarang banyak orang mengeluh. Mengapa banyak orang tua sudah tidak lagi berwibawa di hadapan anak dan istrinya dan anggota keluarganya yang lain? Mengapa peran orang tua sudah tidak begitu menonjol di dalam kehidupan keluarga? Umumnya sebab yang menyebabkan hal itu adalah karena kepala keluarga itu sendiri sudah tidak mampu memberikan teladan yang baik di tengah-tengah keluarganya. Mengapa pemimpin masyarakat banyak yang kurang diikuti, kurang dipercayai, kurang disegani oleh masyarakatnya? Sebab banyak pemimpin masyarakat itu sendiri yang di dalam kehidupannya sehari-hari sudah tidak lagi menampilkan diri sebagai teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Mengapa pemimpin-pemimpin yang menamakan diri sebagai pemimpin Islam banyak yang sudah tidak berpengaruh di tengah-tengah umat Islamnya sendiri? Kebanyakan adalah karena pemimpin-pemimpin Islam itu sudah tidak mampu memberikan contoh yang baik terhadap umatnya, dirinya sendiri maupun keluarganya. Di antara kita semua, di tengah-tengah umat Islam yang banyak ini di mana-mana, sudah banyak dijumpai orang yang di luar rumah tangganya dikenal sebagai pemimpin-pemimpin Islam. Tapi apabila dilihat kehidupan rumah tangga si pemimpin itu sendiri, sudah tidak menampilkan citra keluarga yang islami. Hadirin dan hadirat jamaah Jumat yang berbahagia. Masalah kedua yang sangat ditonjolkan di dalam Islam dalam masalah amanat kepemimpinan ini adalah tanggung jawab. Sayyidina Umar radhiyallahu an pada waktu beliau diberikan ucapan selamat oleh orang-orang Islam waktu beliau baru saja diangkat sebagai khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, salah satu di antara ucapan beliau pada waktu itu adalah innamal amir rajulun minkum walakinnahu afdalukum hamla. Seorang amir, seorang pemimpin, pemimpin pemerintahan pada waktu itu yang dimaksud dengan Sayyidina Umar adalah manusia biasa di antara kalian. Hanya saja dia itu adalah orang yang paling berat bebannya di antara kalian. Sayyidina Umar ditanya oleh sahabat, mengapa Sayyidina Umar menyatakan bahwa seorang amir adalah afdalukum hamla? Beliau menjawab, apakah kalian lupa dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna allaha fa'ala kulla ra'in amma sa'ah hafadho ambayya. Allah akan minta pertanggungan jawab semua pemimpin itu dari segala apa yang dilakukan terhadap yang dipimpin. Apakah dia mampu menjaga amanat itu ataukah dia sia-siakan? Apakah kalian tidak pernah mendengar sabda Rasulullah, al-imamu dhamin fa in ahsana falahu wa lahum wa in asaa fa alaihi wa la alaihi. Pemimpin itu bertanggung jawab. Jika ia berbuat bagus, jika ia berbuat baik, maka pahalanya adalah diberikan kepada pemimpin dan sekaligus juga kepada yang dipimpin. Tapi apabila ia berbuat yang tidak benar, berbuat yang jelek, maka dosanya hanya dibebankan kepada si pemimpin dan bukan kepada yang dipimpin. Demikianlah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim bi isnadin sahih. Itu sebabnya maka pada waktu Sayyidina Umar sudah menjadi khalifah, beliau suatu waktu pernah mengatakan demikian. Wallahi law asarat fardilatun bil iraq la khusitu ayat alani Allah anha lima lam utawilah farid. Demi Allah, seandainya ada seekor biral terpleset di Irak sana, saya betul-betul takut jika nanti Allah memintakan pertanggungan jawaban itu kepada saya. Mengapa saya tidak menata jalan itu menjadi rata, sehingga tidak terjadi keterpelesetan terkabizal. Itulah beberapa satu gambaran betapa pentingnya rasa tanggung jawab. Di samping rasa keteladanan yang diamanatkan oleh Islam terhadap setiap pemimpin. Baik pemimpin dalam lingkup kecil, pemimpin keluarga, pemimpin keagamaan, pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjuk kita sebagai pemimpin-pemimpin dalam kehidupan masyarakat kita ini, dari yang terkecil sampai yang terbesar, diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memikul amanat-amanat tersebut. Dan semoga segala kesalahan-kesalahan, sikap-sikap kesembronoan kita di dalam menjalankan tugas kepemimpinan kita di masa-masa yang lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga di masa-masa depan, di masa-masa yang akan datang, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan satu tugas kepemimpinan itu kepada kita, kita semua memberikan juga kesanggupan untuk memikul amanah dengan baik, mampu memberikan teladan yang baik kepada yang kita pimpin, dan mampu memikul tanggung jawab dengan segala buka kepemimpinan kita itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum. Innallaha kana sami'an basira. Barakallahu li wa lakum bil-Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bashar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna allaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن ذر الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وارحم المسلمين والمسلمات وادخلنا الجنة وأدخلنا معهم الجنة مع الآباء والأمهات والأزواج والأولاد إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والظلمة والمشركين. اللهم انصر أئمتنا وأصلح ولاة أمورنا وأجزهم بالحق وأيد الحق بإذن يا رب العالمين. اللهم اجعل بركتنا بركة طيبة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وشريعة دينك وسنة نبيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.